Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masuki juz yang ketiga. Bisa dilihat apa yang akan dipelajari pada juz ini. Pada halaman 71 disebutkan kerangka bahasan. Nah, di mana kita akan mempelajari hukum-hukum, hukum-hukum bacaan, hukum-hukum bacaan, ahkam beberapa huruf. Di antaranya adalah hukum al, hukum lam sukun pada al, atau yang biasa kita kenal alif lam al. Baik. Kemudian hukum hukum pada nun sukun dan tanwin, ahkamun nun as-sakinah wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian hukum mim sukun, hukum ra, hukum lam pada lafzul jalalah, serta pembahasan mad, mad far'i, pembahasan mad far'i. Inilah kurang lebih yang akan kita bahas di juz yang ketiga ini, berkaitan dengan hukum, Dan perlu kita jelaskan bahwa hukum ini, hukum itu bisa kita sebut pula dengan sifat, atau hukum adalah nama lain dari sifat-sifat, tapi ini bukan sifat lazimah. Sifat lazimah sudah kita pelajari pada pembahasan sifat, ada sifat-sifat yang berpasangan, ada sifat yang tidak berpasangan, Kalau itu sifat apa? Lazimah, sifat yang terus menyertai suatu huruf. Nah, jenis yang kedua dari sifat yaitu apa? Sifat-sifat yang tidak lazimah, tidak terus menyertai huruf, yang dinamakan pula sifat aradhiyah, dan lebih dikenal dengan sebutan hukum, dikenal dengan sebutan hukum, Baik. Dan hukum ini tidak akan terus berlangsung pada huruf, namun akan menyesuaikan kondisi, Baik. Munculnya hukum tertentu adalah karena ada sebab tertentu. Munculnya suatu hukum karena ada sebab tertentu. Nah, sebab-sebab itu bisa berubah-ubah, menyebabkan perubahan hukum-hukum pula. Misalkan nun, nun sukun kalau bertemu dengan hamzah, maka akan muncul hukum izhar. Bila berubah lagi, bertemu dengan ba, muncul hukum yang lain, qalb. Bila bertemu dengan ta, muncul lagi hukum yang berbeda lagi, ikhfa. Jadi nun sukun akan mengalami hukum yang beragam menyesuaikan dengan keadaan. Maka itulah yang dimaksud dengan sifat-sifat aradhiyah, sifat yang tidak selalu menyertai huruf, berubah-ubah. Sifat itu akan muncul atau hilang, berganti sesuai dengan sebabnya, sehingga juga tepat bila disebut dengan hukum. Nah, hukum yang dibahas secara umum kurang lebih adalah terkait dengan apakah suatu huruf itu dibaca izhar atau tidak. Ini kalau berkaitan dengan huruf sukun, Nah, apakah tetap dibaca seperti apa adanya atau tidak? Misalkan lam, coba bunyikan lam sukun, al. Nah, Ini namanya kita memberikan hukum idhar pada lam al. Coba bunyikan mim sukun. Am. Nah, ini kalau kita melafadzkan mim sukun seperti itu, ini namanya kita memberikan hukum idhar padanya. Ya. Nah, huruf nun sukun, coba dibaca. An. Nah, nun yang seperti ini adalah apa? Nun yang dibaca idhar. Nah, taib. Namun tidak selamanya akan seperti itu. Ya. Kalau posisinya di akhir, ya, ya pasti dibaca idhar. Tapi kalau posisinya di tengah, nun sukun di tengah-tengah bacaan, nah, nanti akan menyesuaikan dengan huruf setelahnya. Ya. Huruf apa yang ditemui oleh nun sukun, ya. Nah, maka akan mengalami hukum yang bermacam-macam. Itulah yang akan dibahas. Apakah dibaca dengan tetap an atau tidak? Ya. Kalau dibaca dengan seperti awalnya, ya, maka dinamakan apa? Idhar. Ya. Kalau tidak, ya, berarti dibaca dengan idgham atau tengah-tengah antara idhar dan idgham. Ya. Jadi itu yang pertama, seputar idhar atau idgham atau tengah-tengah di antaranya. Yang kedua, terkait tebal atau tipis. Ya. Jadi seputar itu, kurang lebih pembahasan hukum, ya, apakah tebal atau tipis. Ya. Baik, nah ini insya Allah akan kita jelaskan tentang tebal tipis pada bagian yang keempat barangkali, saat membahas hukum roh dan lam. Nah, adapun hukum lam pada al, nun sukun dan mim ini berkaitan dengan yang pertama tadi, seputar idhar atau idgham. Idhar atau idgham. Nah, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan hukum al. Ya, hukum al. Ya. Kita mengkhususkan di sini lam sukun pada al, karena itulah yang paling banyak. Nah, sementara lam yang lain juga masih ada. Ya. Baik, misalkan lam pada fi'il, kul. Ya. Ya, ini lam sukun yang lain. Ya. Bal atau hal. Ya. Ini lam-lam sukun yang lain dan ini sementara tidak kita singgung. Jadi lam yang kita baca di sini atau yang kita bahas hukumnya adalah lam sukun pada al. Ya. Insya Allah kita semuanya mengenal al. Ya. Al itu selalu bersambung dengan kata yang lainnya yang kita kenal dari jenis isim, ya, dari jenis apa? Isim, ya. Bukan fi'il, bukan pula harf, tapi masuk ke dalam isim. Nah. Maka al itu akan dibaca dengan salah satu dari dua kemungkinan, idhar atau idhom. Ya. Baik, coba kita baca dulu contoh-contoh di halaman 72. Nah, al-ashhadu. Nah, ini kita membaca lam sukun secara atau dengan hukum idhar. Al. Al-ashhadu. Kita baca bawahnya. Al-bashiru. Al-jannati. Al-halimu. Al-khalidina. Al-aliyu. Al-ghafirina. Berikutnya kolom yang tengah, al-fathu, kolom ketiga, al-qanitina, al-karimi, al-mizani, Al-Waridi. Al-Himi. Al-Yamini. Nah, itulah contoh-contoh bacaan lam sukun pada al yang mengalami hukum apa? Izhar. Apa arti izhar secara istilah? Melafalkan huruf sukun dari makhrajnya tanpa merubah sifat-sifatnya. Ya. Lam dibaca dengan menempelkan tepi depan ke gusi al, ya, tanpa kita merubahnya. Namanya mengizharkan huruf lam. Nah, sifat-sifatnya harus kita berikan, ya. Sifat mengalirnya, ya. Sifat tipisnya, ya. Tetap kita berikan. Nah, baik. Tadi kita baca huruf alif, ya, huruf alif yang sebelum lam sukun dengan fathah. Nah, demikianlah caranya. Bila al ini mengawali bacaan kita, maka alif dibaca sebagai hamzah, dibaca hamzah yang berharokat fathah. Sudah, itu sudah kuncinya, ya, diberi harokat fathah. Nah, kemudian untuk antum ketahui, itu tanda alif atau tanda yang di atas alif itu namanya tanda silah, ya, tanda wasol, sehingga dinamakan alif yang seperti itu hamzah wasol, ya, hamzah wasol. Makanya ada tanda yang kalau kita perhatikan mirip dengan huruf shad, ya, mirip dengan huruf shad wal lam, ya, silah, ya, mirip dengan huruf shad, maksudnya apa? Hamzah wasol. Nah, hamzah ini tidak akan terbaca bila posisinya bukan di awal bacaan, ya. Ada kata atau satu huruf pun sudah cukup untuk menghilangkan butuhnya kita dengan hamzah tersebut, ya. Baik. Seperti yang ada di contoh yang di bawah, Rabbal Alamin, ya, dan seterusnya. Ini insya Allah juga sudah kita pahami. Nah, satu hal yang perlu kita ingatkan, ya, atau yang perlu kita sampaikan, ini terkait dengan apa sebabnya lam sukun pada al dibaca seperti tadi, izhar. Sebabnya adalah yang pertama, karena demikianlah riwayat itu sampai kepada kita, ya, riwayat yang bersambung, ya, dari guru kita kemudian terus hingga Rasulullah SAW dibaca demikian al, ya, ketika bertemu dengan huruf-huruf ini hamzah, ba, jim, ha, kha, ya. Itu alasan yang pertama, demikian. Di annaha, karena bacaan yang sampai kepada kita adalah seperti itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, alasannya apa? Kalau kita perhatikan, memang hubungan antara huruf lam dengan makhraj huruf-huruf ini adalah hubungan yang saling berjauhan, ya. Coba anda perhatikan, di mana makhraj huruf-huruf qamariyah, ya. Semuanya adalah huruf-huruf apa? Yang letak makhrajnya cukup jauh, ya. Apakah itu huruf halqi, ya. Apakah itu huruf syafawi, huruf bibir, atau huruf-huruf lisan yang posisinya cukup jauh, ya, di pangkal lidah atau di tengah lidah. Nah, jumlah huruf qamariyah berapa? 14, ya. Tidak harus dihafal, ya. Karena biasanya otomatis, ya. Kalau lam sukun bertemu dengan huruf ini, ya, lisan kita akan otomatis, ya, melafatkan dengan izhar. Nah, apalagi sudah jelas tanda izhar. Tandanya apa? Sukun, ya. Tandanya sukun di atas huruf yang dibaca izhar. Nah, assalamualaikum. Nah, sekarang coba dibaca, ya, contoh yang di bawah. Nah, fadal Abu Abdullah Sulaiman, ada? Sudah hadir belum? Abu Abdullah Sulaiman, baca contoh satu baris, ya. Wal-ula anhumul azaba wa huwal wahidu. Ya, huruf-huruf yang terakhir coba dicukupkan satu harokat. Wa huwal wahidu. Ya. Berikutnya Al-Akh Abu Abdurrahman. Abdurrahman PKT. Hadan. Wa ilaikal masiru. Fa-si. Ini yang kurang adalah sifat sofirnya. Si, nasi, desisnya. Ya, tebalnya sudah cukup. Ulangi. Wa ilaikal masiru. Naam. Yaumal fathi minal ghafilina. Ahsanta. Barakallahu fiik. Kayaknya untuk efektivitas barangkali bisa menempati posisi yang berdekatan ya, sesuai dengan daerah masing-masing. Ya, nanti bisa diatur lagi. Baik. Modal ada? Atau maca dulu? Ya. Untuk dulu aja ya. Modal. Bil husna, bil busro. Nah, shinnya kurang mengalir. Bil busro. Minal jinnati. Gunanya kurang sempurna. Minal jinnati. Hasan. Utik. Berikutnya, Abu Taufiq. Ya. Ainal yakin. Diperjelas huruf ain. Aina. Ainal yakin. Dan sementara tidak kita baca waqaf dulu, baca semua harokatnya sampai akhir. Yakini. Ainal yakin. Nah, kalau diharokati jangan panjang. Yaqini, al-yaqini. Ulangi. Ainal yaqini. Ya. Bilwadi. Ulangi. Bilwadi. Pendek. Bilwadi. Bilwadi. Ya, coba rendahkan suara dal. Bilwadi. Kemudian putus. Bilwadi. Masih panjang. Cukup satu harokat dalnya. Bilwadi. Bilwadi. Ya. Anil hawa. Nah, kalau ini panjang, betul. Ainnya perjelas. Ain. Ainal hawa. Afan. Ani, bukan aina. Ani. Anil. Ya. Anil hawa. Oh iya, Hasan. Berikutnya Abu Yahya. Walau karihal kafirun. Nunnya dibaca fathah. Walau karihal kafirun. Kemudian ra-nya kurang sempurna kasrahnya. Walau karihal kafirun. Walau karihal kafirun. Ya. Yukhrijul khabha. Nah, qalqalahnya. Ba sukun qalqalah. Khabha. Yukhrijul khabha. Itu huruf ya. Yukhriju. Yukhriju. Yukhrijul khab'a. Baik. Baik. Yukhrijul khab'a. Baik. Biyaumil qiyamati. Wawunya sempurnakan. Biyaumil qiyamati. Ahsan. Jadi sudah kita ingatkan wawu ya. Wawu yang sukun sebelumnya fathah yau, yaumi. Ya. Bertumbuh suaranya di bibir. Barakallahu fiik. Nah, itulah idhar. Ya. Baik. Idhar pada lam. Yang kemudian disebut, ya, agar mudah diingat, idhar apa? Qamari. Idhar qamari. Lawannya adalah idgham. Ya. Idgham syamsi. Idgham syamsi. Baik. Nah, idgham syamsi adalah idgham lam sukun pada huruf-huruf syamsiyah. Ya, huruf syamsiyah ini ada di pelajaran berikutnya. Huruf ta, sa, dan seterusnya. Ya. Jadi ketika al masuk ke dalam kata yang perawalan huruf-huruf ini, maka lamnya dibaca idgham. Ya. Dimasukkan ke huruf yang berikutnya, sehingga jadilah apa namanya, seakan ada dua huruf, ya, ini huruf yang ditemui oleh lam, ya, ta atau sa atau yang lain, yang satu sukun kemudian diidghamkan dan diberi harokat, ya. Nah, baik, kita praktekkan. At-tanadi, taknya hanya satu, tapi saat dilafadzkan seakan kita membaca dua. Yang pertama tak sukun, ad. Yang berikutnya di fathah. Da, ad, da. Ya. Ya. Setelah diidghamkan, ad, da. Ya. Kita naikkan lisan, kita angkat sekali. Bukan dua kali, ad, da, tapi sekali. Ad, da. Ya. Ad, da, nadi. As-sulusu. As-sulusu. Ad-dari. Al-zunuba. Ar-rasul. Ar-rasulu. Az-zadi. Ulangi. Az-zadi. Berikan sifat khafir. As-salama. As-shamsu. As-subahu. Subih. Ya. Karena fa ini diapit oleh dua huruf, semuanya dhammah. Ya, hati-hati. Sempurnakan qalqalah. Yani jangan kita apa, beri unsur-unsur harokat dhammah. As-subih. Ya, bukan as-subu. As-subahu. Ya, ulangi. As-subahu. Huruf mad. Al-wa'ni. Al-wa'iri. Al-walimu. Al-lamana. An-nasi. Baik. Huruf alif yang sebelum lam dinamakan apa? Dinamakan apa? Hamzatul wasal. Yang di atas alif itu tanda bentuk huruf apa? Sad. Ya. Baik. Kapan dibaca hamzah fathah? Jika mengawali bacaan. Bila bacaan diawali darinya. Nah, apa sebabnya dibaca idgham? Apa sebabnya al ketika masuk ke huruf-huruf syamsiyah dibaca idgham? Karena mengikuti bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi tidak ada khilaf di antara bangsa Arab dalam hal ini, semuanya membaca dengan idgham. Ya. Alasan yang berikutnya apa? Yang mungkin bisa kita cerna dengan akal kita, yaitu karena dekat, ya, karena secara teori, karena memang dekat makhraj huruf-huruf ini dengan makhraj lam, ya, hampir semuanya berada di ujung lidah, ya, atau di tepi lidah, ya, huruf ta, fa, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, bob, bo, wa, lam, nun, ya. Yang agak jauh hanya shin saja, yang lainnya sangat dekat dengan huruf lam. Itulah sebabnya, sebab kenapa dibaca dengan idgham. Jadi mungkin bisa antum pegang, ya, kapan huruf sukun dibaca idhar, bila bertemu dengan huruf yang letaknya apa, jauh, yang makhrajnya berjauhan, dibaca idgham kalau huruf yang berikutnya apa, dekat makhrajnya, ya, barakallahu fiik. Ya, tapi ini hanya kaidah yang tidak mutlak diterapkan. Yang kaidah mutlaknya apa, bagaimana bacaan yang sampai kepada kita, seperti apa bacaannya, idhar, idgham, atau ikhfa. Nah, baik, dilanjutkan, ya. Siapa yang dekat dengan mikrofon tadi? Dari Ikhwan dalam negeri. Ya. Betul. Walaysa dzakaru minan nadimina. Ah, belum benar. Ulangi. Minan nadimina. Naam, betul. Inna syirka. Bagus, tambah lagi. Was. Wassabihati sabhan. Dibaca tanwinnya. Wassabihati sabhan. Wassabihati sabhan. Ya. Alayhi mutufana. Minhumus salihuna. Baik. Abu Hafiyan wujud? Abu Hafiyan? Ada? Ya. Mas Imran. Mas Imran Abu Sahal. Abu siapa itu? Abu Sahal. Abu Sahal Imran. Ya, habis itu. Atum dulu. Ya, atum dulu enggak apa-apa. Ya. Modal. What the fadi awad sama. Humut ta. Wa atau ta itu. Humul. Humut zalimuna. Coba jangan terlalu kuat menempelnya lidah pada gigi. Jadi nanti berubah jadi tok. Humul. Humul zalimuna. Nah. Qaulazzuri. Ulangi. Qaulazzuri. Qaulazzuri. Nah. Rinya pendek. Qaulazzuri. Zuri. Safirnya qaulan. Qaulan zuri. Baik. Satu lagi. Minal laghibi laghinina. Laibin. Minal ghaibina. Itu ada lam tasdid, ya. Berarti kita sukun dulu. Minal. Terus suaranya jangan putus. Minalla. Langsung di fathah. Minalla ghaibina. Nah, demikian. Terus minalla hadi. Nah, belum betul. Setelah lam bukan ha tapi ha. Minalla hadi. Laha. Minal lahadi. Ha, coba. Ha. Ha. Minal lahadi. Ya. Masih ha, ya. Baik, PR, ya. Terus jangan panjang. Lahadi. Ya. Minal lahadi. Ayo, Hasan. Terus. Fus nut tawabi. Ya, ini ada sin, ada fa. Husnut tawabi. Husnut tawabi. Ahsan. Barakallahu fiik. Naam. Tafadhal Abu Sahl. Nah, diulang dari minal la'ibina. Minal la'ibina minal lahabi. Lagi, minal minal lahabi. Lahadi, coba harakatnya disempurnakan, buka mulut kita. Minal lahabi. Ya. Husnus sawabi wattini wazzaituni. Bukan zaitun, tapi zaitun. Fathah dulu. Wattini wazzaituni. Wattini wazzaituni. Ba'du bittini. Ta'amul lazina. Ahsanta. Barakallahu fiik. Coba kita masuk pada pelajaran berikutnya, membedakan al-qamariyah dan al-syamsiyah. Mana yang dibaca izhar dan mana yang dibaca dengan idgham. Ya. Baik. Nah. Silakan diikuti. Asy-syamsu wal-qamaru bihusbanin. والنخل ذات الأكمام والنخل ذات الأكمام والسقف المرفوع هو البر الرحيم هو البر الرحيم والسحاب المسخر والسحاب المسخر والقمل والضفادع والدم والقمل والضفادع والدم الطوفان والجراد عن اليمين وعن الشمال والشفع والوتر والظاهر والباطن هو الأول والآخر والظاهر والباطن Di setiap potongan ayat yang kita baca tadi, masing-masing ada bacaan idhar dan idgham, ya, idhar qamari ataupun idgham syamsi, ya. Walaupun ya kita tidak mengenal teori atau menghafal huruf-huruf syamsiah atau qamariyah, maka dengan jelasnya perbedaan, ya, al yang mengalami idhar dan idgham dengan keberadaan tanda-tanda yang ada, ya, insyaallah ya tidak cukup apa, tidak menyulitkan, ya, tidak menyulitkan untuk kita bisa membaca sesuai dengan hukum, ya. Baik, lain halnya kalau sama sekali tidak diberi tanda-tanda, nah barangkali ya kita harus lebih cermat dan mengingat-ingat apa saja huruf syamsiah dan apa saja huruf qamariyah. Ya. Namun kalau terbiasa menerapkan hukum dengan benar, ya, walaupun tidak bisa menyebutkan huruf-hurufnya, maka insyaallah secara otomatis ya, akan terpraktekan. Ya. Baik. Nah, sekarang giliran santri, ya, santri. Betul. Santri Pondok Darussalam ya. Betul. Silakan baca Asy-Syamsu wal Qamaru yang tadi. Asy-Syamsu wal Qamaru bihusbanin. وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. Nah, huruf kasnya coba perbaiki. Ak. وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. Baca yang berikutnya. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ. هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Ulangi. هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Ya, di huruf ro-nya diupayakan tidak banyak menggetarkan ujung lidah. هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Cukup sekali. Yang baik-baik. Wassahamidul mustaqari. Walkumala waktu tadi ala waddana. Barakallahu fiik. Coba ulang lagi. Siapa namanya? Saya. Wassahamidul mustaqari. Khoknya panjang tidak? Khok. Nanti, diulangi. Wassahabul musakhari. Ya. Walkum malawad dosadi awad dama. Kalimat wad dosadi. Coba perbaiki. Yang panjang yang mana? Botnya, faknya. Yang mana yang panjang? Huruf bo atau fa ya? Wadhafadia. Ulang lagi. Walkum. Walkum malawal do. Wadhafadia. Waddama. Waddama. Dalnya panjang tidak? Panjang. Tidak juga. Ya, ulangi. Walkum malawal do. Wadhafadiul. Waddama. Wadhafadiul atau wadhafadia. Ya, teliti, teliti. Walkum malawat dosa diawat dama. Ayo, insyaallah buat PR ya. Buat PR nih, nanti skorkan ke pusat ya. Walkum malawat dosa diawat dama. Nah, berikutnya. Atau belum? Ya. At-tufana wal jarada. Anil yamini wa anis shimali. Ahsan. Berikutnya, nanti. Bisa ya? Bisa baca ya? Bisa baca ya? Bisa enggak? Nah, ya. Wasyafi wal wat. Wad. Wadzahiru walbatinu. Ulang lagi. Wasyaf'i. Wasyaf'i walwatr. Walwatri. Walwatri. Wadzahiru walbatinu. Nah, perbaiki. Bukan wadzahiru, tapi waw. Ujung lidah nempel ujung gigi. Bagaimana? Waw. Wow. Wow. Wal lahiru wal bati wal batinu. Yang kata yang pertama dulu. Wow. Wahiru. Coba. Wal lahiru wal batinu. Tuhnya pendek. Wow. Wahiru wal. Langsung ke wawu. Lalu yang panjang setelah itu baknya. Batin. Bukan batin, tapi batin. Ayo, ulangi. والظاهر والباطن. والباطن. Sekali lagi. Sekali lagi, kesempatan terakhir. Wazahiru wal batin. Ya, barakallahu fiik. Masih PR ya. Punya jadi panjang. Siap? Betul ya? Nah, wal awwalu wal akhiru wazahiru wal batin. Nah. Pegang lagi, ulang. Ulang. Mbak, konsentrasi, ya. Bismillah, ayo. Wallahiru wal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Baik, ana tanya ya. Yang panjang mana saja coba? Yang panjang mana saja? Ada berapa bacaan panjang? Hitung. Ada berapa huruf yang panjang? Hitung saja. Jawab dengan angka. Berapa? Ahsan. Mana saja? Apa? Mana yang pertama apa? Pakai mic. Mana yang panjang? Yang pertama apa? Ain. Yang mana? Ain yang mana? Terus apa lagi? Zo, bukan zo tapi vo. Terus Mbak Hasan, buat PR ya. Nah. Halaman berikutnya, dan nah, kita baca sama-sama. Ya jibalu awwibi ma'ahu wa طير وألنا له الحديد يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد نعم semua santri baca ya jibalu wa alanna ya jangan lupa gunanya sempurna wa alanna ya. Baik baris berikutnya huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminu هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ya. Sebagian penggalan-penggalan pada contoh terakhir ini sudah ada sebelumnya ya. Al-tufana wal-jarad al-qummal wal-dhafadi' wal-dama sudah ada ya. Ini sengaja memang agar harusnya ya cukup sudah dimudahkan sebelumnya. Panjang tapi ya, harusnya ya bisa membacanya. Baik. Atau diharapkan bisa membaca dengan ya mudah. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم saya. Nah, itulah hukum al. Ya, ada idhar, ada idgham. Nah, tentunya perlu terus berlatih ya, anak-anak banyak-banyak latihan. Ya, jangan bosan. Meskipun diminta mengulang 20 kali, ya, jangan bosan. Ya, 10 kali ini belum, kadang belum cukup ya, 15 kali, 20 kali ya. Jangan bosan mengulang-ulang ya. Nah, mumpung masih mau disimak ya. Masih ada yang nyimak, masih ada yang membing ya. Baik. Panjang pendek harus betul ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang masuk pada hukum yang kedua, yaitu hukum pada nun sukun. Hukum pada nun sukun dan tanwin. Bagaimana yang telah kita sebutkan bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan huruf sukun ya, itu berkisar antara idhar atau idgham atau nam keadaan yang bisa disebut keadaan tengah-tengah bainal idhar wal idgham. Nah. Baik. Sekarang kita mulai pembahasan idhar pada nun sukun dan tanwin ya. Kenapa tanwin diikutkan dengan nun sukun atau bersama nun sukun dalam hukum ini? Ya, karena tanwin itu ada kesamaan dengan nun sukun. Ada kesamaannya. Ya, walaupun ada perbedaan, tapi kita ambil kesamaannya. Nah, saat berada di tengah-tengah bacaan, maka tanwin akan sama suaranya dengan nun sukun, sehingga ya akan mengalami hukum yang sama pula saat bertemu dengan huruf-huruf lain. Ya. Nah, idhar itu terjadi saat nun sukun bertemu dengan huruf-huruf enam, huruf-huruf halqi, ya, huruf halqi. Nah, baik, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Ya, ini enggak diurutkan. Ya, yang jelas ada enam huruf. Ya, baik. Ini contoh bacaan idhar nun sukun. Ya. Apa makna dari idhar? Membaca huruf dari makhrajnya ya, tanpa menambah atau merubah sifatnya ya, an ya, seperti itu tanpa kita rubah sifatnya, yakni gunahnya adalah gunah aslinya ya, tidak ditambah an ya, tidak pula dibaca dengan merubah posisi makhraj ya, tetap pada makhraj asli dari nun ya. An asri min hawli an'amtu min ghairi tunhawna min khairin. Bisa diulangi? An asri kenapa nun sukun dibaca idhar saat bertemu huruf-huruf halqi? Apa sebabnya? Karena yang sampai kepada kita demikian kaifiah membacanya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Dan jumhur qurra meriwayatkan seperti itu. Hampir semuanya meriwayatkan nun sukun dibaca idhar saat bertemu dengan huruf-huruf ini. Ya. Baik, kecuali ada khilaf di nun ketemu ghain dan kha. Ada satu riwayat yang membaca dengan cara lain, tapi jumhur membaca seperti tadi, ya, idhar, ya. Alasan berikutnya apa? karena jauh makhraj huruf-huruf ini dari makhraj huruf nun, ya, jauh, sehingga lebih pas kalau dibaca idhar, tidak dileburkan, tidak didekatkan, tapi tetap dengan dekat apa dengan baca idharnya. Nah. Baik. Nah, ini pelajaran 60 dan 61, ya, ini latihan-latihan mengidharkan nun sukun. Ya. Barangkali kita lanjut dulu ke hukum yang kedua, hukum ikhfa. Ya. Baik. Ikhfa adalah menyamarkan nun sukun, ya, menyamarkan nun sukun. Ya. Dan ini biasa disebut dengan ikhfa, ikhfa haqiqi, ikhfa haqiqi, betul-betul samar, ya, betul-betul samar, muncul suara yang bukan lagi nun asli, bukan lagi nun itu, ya, berposisi di ujung lidah yang menempel di gusi. Ya. Kalau an ini masih, ya, di posisi makhraj aslinya an. Tapi kalau sudah mengalami ikhfa, ya, maka nanti akan muncul suara yang lain. Ya. Suara yang lain seperti misalnya an. Ya. Ini sudah berubah makhrajnya. Ang. Ya. Atau au, ini semua adalah nun yang sudah mengalami ikhfa, ikhfa yang betul-betul hakiki. Ya. Baik. Huruf-huruf ikhfa ada 15. Ya. Di antaranya kita sebutkan 10 dulu. Ya, coba antum sebutkan huruf-huruf ikhfa, ya, 10 dulu. Ta. Sambil dibayangkan letak makhraj huruf ini dan dibandingkan dengan nun, ya, da, ya, dekat dengan nun, sa, baik, ja, da, ya, kita kasih harokat fathah aja, da, za, za, ulangi, za. Sa, sa, sa, ka, ya, barakallah. Huruf-huruf ini cukup dekat, ya, posisinya cukup dekat, sama-sama di lidah, ya. Hampir semua huruf ikhfa itu posisinya di lidah, ya, kecuali fa saja, bibir. Tapi hampir semua huruf yang lain adalah di lidah, sehingga hubungannya bisa kita katakan dekat, ya. Namun tidak dileburkan, ya. Tidak dileburkan huruf nun ketika bertemu dengan huruf ini, tapi dibaca ikhfa. Alasannya, ya, karena begitulah riwayat yang sampai kepada kita, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyamarkan, ya, cara menyamarkan huruf nun atau tanwin saat bertemu dengan huruf-huruf ini. Nah, sekarang baca dulu contoh nun bertemu ta, bertemu fa, jim, dal, zal. Ya. Mungkin kita akan memberikan contoh-contoh yang terbatas jumlahnya. Ya, mudah-mudahan bisa mewakili. Nun bertemu ta. Mantada. Jauhkan nun sukun dari gusi. Jangan masih menempel di gusi. Jangan sampai masih dibaca seperti ini. Man. Nah, ini masih idhar namanya. Lepaskan dari gusi. Ya. Man sada. Jadi lisan kita siapkan untuk atau untuk membunyikan huruf ga. Menyiapkan, ya, atau disiapkan lisan mengusapkan huruf ga. Dan tetap menampakkan gunnah, ya. Menampakkan gunnah nun, ya. Baik. Tapi bukan dengan melekatkan ujung lidah di gusi, sudah dijauhkan, ya. Beri gunnah dan siapkan lisan untuk mengucapkan huruf setelahnya. Nah, mataba. Jadi suara nun yang sudah samar ini bukan selalu di belakang. Mang, jangan jadi mang semua. Ya. Mang taba, tapi menyesuaikan huruf-huruf yang datang setelahnya. Nah, mataba. Ya. Kemudian huruf fa. Ya, kurang lebih lisan atau ujung lisan sudah hampir mengucapkan sa, ya. Cuman masih ada gunnahnya. Mansuran. Ya. Mansuran. Ya. Bukan idgham, nah. Ya. Tapi posisinya sudah hampir melafadzkan sa, ya. Hanya muncul gunnah, ya. Dan tekanan pada huruf ta, ya, jelas belum ada. Nah, ya, karena kita masih mempertahankan gunnah. Mansuran. Ya, lalu nun bertemu jim. Jim posisi makhrajnya di tengah. Jadi sekitar itulah suara huruf nun. Yunjihi. Yunjihi. Anjadan mirikrin, ya, mengusapkan nun bertemu dal, nun sukun bertemu dal seperti tadi, seperti nun bertemu ta, ya, karena ta dan dal makhrajnya sama. Kalimat mirikrin cara mengusapkannya adalah seperti tadi, seperti kita mengusapkan contoh pada mansuran, ya. Jadi ujung lidah sudah bersiap melafadzkan dal, tapi kita masih mempertahankan suara gunnah, ya, dan belum ada tekanan pada ujung lidah. Atau mirikrin, ada mirik, mirikrin. Mudah-mudahan dipahami, ya. Baik. Kemudian ini tadi lima, ya. Nah, coba dihafalkan. Ta fa jim dal zal. Coba. Ta fa jim dal zal. Lagi. Ta fa jim dal zal. Ayo hafalkan, ya. Nah, lima huruf yang berikutnya za atau zai. Kemudian sin, shin. Ya. Nah, seperti kaidah yang tadi telah kita sebutkan, nah sekarang kita praktekkan mempertahankan gunnah dan membunyikan nun, ya, dengan apa? Dengan kita nah, ulang lagi. Cara mengikhfakan huruf nun adalah dengan menyiapkan lisan atau bibir mengusapkan huruf yang setelah nun, dan nun dibaca yang penting ada gunnahnya, ya. Ada gunnahnya. Anzalna. Dan gunnah itu, ya. Ya, ini gunnah yang sempurna, ya. Gunnah yang sempurna, panjang. Anzalna. Ansaukum. Anshatum. Nah, untuk za dan sin karena makhrajnya sama, berarti sekitaran apa? Sekitaran ujung lidah, ya. Posisi ujung lidah yang mendekati gigi seri bawah. Ya. Dan suara lisan di sini lagi. Suara lisan dipusatkan kurang lebih di dekat makhraj za dan sin. Ansha'tum. Ansha'tum. Ada gunnah yang sempurna dihitung, dan masih ada suara mulut, ya, suara lidah di sekitar makhraj shin. Ansha'tum. Berikutnya ketemu fa ansaqatum. Ya, ada suara gunnah yang sempurna di hidung dan ada suara yang kita wujudkan di sekitar makhraj fa ya, yaitu di sekitar bibir bawah yang sudah mendekat pada gigi seri atas. Ansaqatum. Ya. Jadi jangan semuanya dibaca ang ang faktum atau ang tum ang zalna. Ya, tidak. Ya, suara yang masih tersisa di mulut menyesuaikan posisi makhraj huruf setelah nun. Nah, terakhir tangkilan. Nah, jadi ada suara hidung, ya, suara gunnah, sedangkan suara mulut diposisikan di sekitar makhraj huruf kaf, ya, di pangkal pangkal lidah. Nah, baik. Namun karena betul-betul tekanannya kuat, ya, sehingga muncul apa? Bunyi eng, ya, tang, ya. Dalam hal ini suara berpindah secara total ke hidung, ya. Suara mulut, ya, sudah habis semua. Ya. Coba baca. Tangkilan. Tangkilan. Ya. Baik. Tadi Ana sebutkan bahwa dalam praktek ikhfa itu masih ada kombinasi suara hidung dan suara mulut. Ya. Ada suara hidung, ada suara mulut. Misalkan nun ketemu ta, ya. Coba. Mataba. Mataba. Suaranya apakah di hidung semua? Tidak, ya. Di mulut masih ada suaranya. Yaitu di mana? Sekitar ujung lidah, ya. Nah, untuk menandai, ya, masih adanya suara di mulut, ya. Mungkin dengan kita menutup rapat, ya, dua lubang hidung kita, ya, ya, mestinya harus, mestinya suara masih bertahan, ya, karena suara mulut harusnya masih ada, ya, misalkan ini, ya, berarti memang seperti itulah, harusnya suara mulut masih ada, tidak semuanya pindah ke hidung, ya, mencoba. Dan seperti itulah semuanya berlaku untuk nun ketemu ta, ketemu fa, jim, ya, zal, zai, sin, shin dan fa, ya, huruf fa coba. Ansaqatum. Ansaqatum. Ya, masih ada suara di bibir. Ansaqatum. Ansaqatum. Ya. Adapun nun ketemu kaf, maka suaranya semuanya berpindah ke hidung, ya. Suara mulut tidak lagi tersisa, ya. Tangkilan. Tangkilan. Ya, karena pangkal lidah merapat dan menekan kuat, nah, suaranya tidak bisa berlanjut, ya, sehingga gunanya utuh, ya. Sehingga kalau kita tutup misalkan hidung, maka akan segera berhenti, ya. Karena satu-satunya jalan suara, ya, sudah ditutup, ya. Mulut sudah kehabisan suara, hidung juga buntu, makanya tidak akan bisa bersuara. Tang, ya, berhenti masuk. Nah, ini untuk huruf kaf, nun ketemu kaf seperti itu. Nah, dan inilah yang dipraktekkan, ya. Bukan apa namanya, yakni hasil apa namanya, hasil pemikiran, tapi memang seperti itulah yang dipraktekkan oleh apa? Oleh para guru-guru kita yang juga tertuang di dalam buku-buku tajwid, ya, dengan ibarah yang mungkin apa namanya, mungkin lebih ilmiah, tapi seperti itu maksudnya, ya. Yani ada juz khayshumi, ada juz al-famawi, ada bagian suara yang masuk ke hidung, ada bagian suara yang masih di mulut, kecuali nun bertemu kaf. Ini semuanya masuk ke hidung. Nah, baik. Tadi kita jelaskan dengan bahasa yang mungkin mudah dipahami barangkali. Barakallahu fikum. Satu lagi adalah bahwa tadi gunnah yang kita baca adalah gunnah yang tipis, ya, gunnah yang tipis. Nah, gunnah yang tipis ini yani tidak kita naikkan suara gunnah ke langit-langit. Ya. Ada gunnah yang tebal, insyaallah nanti kita akan praktekkan pada nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf-huruf tebal, yaitu sad, huruf bad, po, wa, dan qaf. Barakallahu fikum. Nah, ada pertanyaan? Ada. Ya, tadi yang untuk kaf ang. Ya. Untuk kaf ya nanti kita akan praktekkan dan ya seperti itu ang. Ya. Baik. Dalam buku tajwid itu tidak akan disebutkan an ang ya. Cuma ya seperti itulah waqi'nya dibaca dengan ang ya. Nah, bahasa yang kita dapatkan di dalam buku-buku tajwid adalah bahwa suara gunnah utuh ya. Suara gunnah utuh karena nam inghilaq al-makhraj. Ini makhrajnya betul-betul tertutup untuk masih mengalirkan suara mulut ya, sehingga suaranya beralih secara utuh ke hidung semua. Barakallahu. Nah, fadalu, silakan istirahat sebentar. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya setelah kita istirahat. Subhanallah.